Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halaman 190. Ya. Halaman 190. Perkataan muallif rahimahullah ta'ala. Yang mana sekarang? Mana? Nahu ma in zaidun qa'imun. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Baik. Ya. Ma in zaidun qa'imun. Fa ma nafiyatun muhmalatun. Maka ma'nya nafiyah muhmalah. Dia enggak beramal. In zaidah kafah. Zaidun mubtada'un. Qa'imun khobar. Ini jelas ya. Kenapa dia muhmalah? Karena dimasuki oleh ma. Nah, ini jelas. Baik, barakallahu fiik. Kemudian wa inna ma batala 'amaluha hina idin li annahuma mahmulatun 'ala laysa fil 'amal. Ya. Dan batal amalnya karena saat ketika itu karena dia mengandung kemungkinan ya. Seperti dia seperti laisa dalam amal, laisa la taqtarin ismuha bi'in. Sedangkan laisa isimnya tidak ya, tidak bersambung dengan in. Wa ba'udat anis syubhi biha. Kalau begitu dia jauh dari keserupaan dengan laisa. Qala syair banu qudanata ma in antum dahabun wala sarihun lakin antum khazab. Lihat banu qudanah ma in, nah, udah ma pakai in lagi. In antum dahabun. Ya. Kalau enggak ada innya in antum dahaban. Ma antum dahaban. Tidaklah kalian emas wala sarihun, sarihun fiddah. Sarihun itu maknanya apa? Fiddah. Apa fiddah? Perak. Walakin antum khazaf. Namun kalian itu khazaf. Khazaf itu apa? Tembikar. Keramik. Gitu. Nah. Ya. Biraf idhahabun. Alal ihmal dengan dirafakan dahab ya, karena ihmal tidak beramal. Amma riwayatu dahaban, adapun riwayat yang disebutkan dahaban binasab ma in antum dahaban alal ihmal dia beramal ya, maka di sini fatakhruju ala anna in nafiyatun muakkidah. Fatakhruju ala anna in, nah ini mengeluarkan bahwasanya in ini nafiyah yang mentaukid lima. Ini itu nafiyah mentakid ma nafiyah. La zaidah kafah. Bukan zaidah kafah. Paham kan sini? Kalau terdapat riwayat nasab. Ya, badu bani budana tama in antum zahaban. Nah, berarti ini itu, ini bukan zaidah kafah. Tetapi innya muakidah. Innya in taukid dari mana? Dari ma. Sesama taukid. Ya, terus dibaca di sini. Fadol. Ya. Suyudi. Muhammadun illa rasulun. Muhmalatun. wa Muhammadun mubtada'un wa illa adatun hasbun wa rasulun qabluhu. Baik, perhatikan wama Muhammadun illa rasulun. Wama Muhammadun illa rasulun. Ya, perhatikan. Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia dirusak oleh illa. Ya. Maka ma Muhammadatun Muhammadun mubtada. Illa adatul hasab. Rasulun khabaruhu. Ini sama serupa dengan ayat ma antum illa basyarun misluna. Ma antum illa basyarun misluna. Atau ayat yang lain, wa ma ana illa nadhirun. Ya, ada ilahnya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Wa inna ma, terus lanjut, Suji. Wa inna ma qabala amalaha hina idin bi anna amalaha inna ma huwa nafsi wa qad intaqada bi illah. Baik. Nah, batal amalnya ketika itu. Karena kenapa li anna amalaha inna ma huwa lin nafsi? Karena amalnya yaitu nafyu. Nah, itu dibatalkan wa qad intaqada bi illah. Itu sudah batal dengan adanya illah, akhirnya enggak nafyu. Tapi isbat wa ma Muhammadun illa rasul. Ah, di isbat jadinya batal nafyunya. Terus lagi Suyuti. Qawluhu qa'imun Zaidun kama qalatu wa qa'imun qabaru qaddam. Wa Zaid wa Zaidun mubtada'un mu'akhkharun. Wa inna ma batala amalha hina idin lidu'u fiha. Nah, apa lidu'u fiha? Lidu'u fiha. Lidu'u fiha. Lidu'u fiha fil amali fala tatasarrafu. Fala tatasarrafu. Fala tatasarrafu fi qabariha. Bintakini ala ismiha. Ala ismiha. Baik. Kemudian contoh ma qaimun Zaidun. Maka ma'nya Muhammadatun, manafiyah biasa. Qaimun khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Ini kan syaratnya apa? Ya, syaratnya apa? Bahwasanya khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Wa inna ma batala amaluha hina idin, batal amalnya kenapa? Lidak fiha fil amal. Karena dia sudah lemah dalam amal. Ya, fala tatasarrafu fi khabariha bil taqdid. Maka ya, enggak boleh khabarnya itu ya tatasarraf, dia menjadi berubah, didahulukan ala ismiha, ini enggak boleh demikian. Ya, terus Niko baca Niko. Wa qawluhuma ta'amaka Zaidun akilun. Ya. Berarti kan ini berikutnya lagi, ini berarti ma'mur khobarnya mendahului isimnya. Isimnya kan Zaidun, isim dari ma'. Ini makmul dari khobar akilun. Zaidun tidaklah memakan makananmu, begitu. Zaidun tidaklah memakan makananmu. Maka ma'nya muhmalatun, ta'amaka maf'ulun muqaddamun li'akilun. Karena akilun dia beramal awal fi'il. Zaidun akhirnya jadi mubtada, bukan isim ma. Akilun khobar mubtada. Wahuwa smu fa'ilin isim fa'il ya'malu amalan fi'il. Ya, dia beramal amal fi'il. Nah. Baik, barakallahu fiik. Dia beramal amal fi'il. Ya malu amal fi'il wa fa'ilu domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ini jelas ya? Ya. Namun kalau ma'mulnya berupa jar majrur atau ma'mulnya berupa dharaf, walaupun mendahului isim itu boleh. Ma'indaka Zaidun mukiman. Ya. Baik. Ma fil masjidi Zaidun jalisan. Ya. Kenapa kok dharab jar majrur itu boleh? Nah, kita baca dulu di sini. Wa qauluhu fa inna fa in kana dharban ila akhir fa ma fil misalaini nafiyatun amilatun. Ya, dicontoh, contoh yang dibawakan oleh musannif ya, yaitu contohnya ma indaka Zaidun jalisan dan ma fid dari Zaidun jalisan. Ma-nya di situ nafiyah amilah beramal. Ya. Zaidun ismuha jalisan khabaruha. Wa dharfu wal jar majrur ma'mulun li jalisan muta'alliqun bih. Wa inna ma lam yabtul amaluha hina idzin, kenapa enggak batal amalnya? Bi annahum yatawassauna fihi ma. Ya, karena para ulama ahli nahwu mereka berlapang, memiliki kelapangan. Ya, fihi ma pada pembahasan jar majrur dan dharf. Malam yatawassau fi ghairihima. Ya, yang para ulama tidak berlapang-lapang, tidak memberikan kelapangan pada selain keduanya. Ya, barakallahu fikum. Ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, wa qauluhu wa banu tamimin la ya'manunaha, sedangkan banu tamim mereka tidak mengamalkan ma yang serupa dengan laisa ini kita akhir. Fayaqulun ma Zaidun qaimun. Padahal kalau Bani Hijaz ma Zaidun qaiman, maka ma nafiyatun tamimiyah. Ya, ma nafiyah tamimiyah. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Wa lughatuhum jaa'a 'ala wifqil qiyas. Bahasa mereka ini ya sesuai dengan qiyas. Li'anna ma harfu ghairun mukhtas. Karena yang namanya ma dia huruf yang bukan ya mukhtas, bukan dikhususkan, maka ana haquhu ala ya malaka mataqaddam, maka haknya ialah dia tidak beramal ya sebagaimana yang pembahasan sebelumnya. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi yang beramal adalah ma hijaziyah. Kalau tamimiyah terus kita ikut yang mana? Hah? Jika ikut yang ijaziyah, karena ada dalilnya mahada basyara. Ya, mahada basyara itu jelas dalilnya di dua ayat tadi. Mahunna ummahatihim. Habis mau diirob apa tuh basyara? Basyara mau diirob apa? Hah? Ya, diirob paling enak ya dia khobar dari ma. Taibar kalau itu. Kemudian wa amma la, berikutnya la sekarang. Ya. Wa amma la, adapun la. Fa ta'malu amala laisa aidan 'indal hijaziyyin faqat. Ila beramal-amal laisa pada hijaz saja bi syurutil al mutaqaddimah. Dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fima pada ma. Ya. Syaratnya ada apa aja tadi kemarin syaratnya? Hah? Allah taqtarin bi'in az-za'idah. Kemudian apa lagi syaratnya? Hah? Allah yaqtarin khabaruha bi'illa. Dua. Terus apa lagi? Hah? Baik. Allah yataqaddama khabaruha ala ismiha. Khabarnya gak boleh berisim. Yang keempat apa? tanam. Yaitu ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali jika ma'mul khobarnya darof atau jar majrur. Nah, khusus untuk la tazidu bi syartin akhar. Ditambahkan syarat yang lain, wa huwa ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Khusus untuk la tambah lagi. Yaitu ya isim dan khabarnya dia mesti nakirah. Ya, isim dan khabarnya dia mesti nakirah. Ini syaratnya. Nahu la rajulun afdala minka. Rajulun isim afdala khabar. Wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Namun mayoritas amalnya adalah pada syair. Ya, pada syair. Baik, barakallahu fikum. Jadi syaratnya berarti kalau la ada lima. Ya, ada lima. Tambahin yang ini. Ya, isim dan khabarnya mesti berupa nakirah. Nah, ya, dibaca berikutnya. Fadal dibaca sini. Surat Paris. Mubarrid. Madaina madaina lana adaru karam wal walikiyon yona qawlul akhari qawlul akhari wa halat sawad al qalbi la ana baghiya siwaha wa la antu biha mutarafiya fana fanadirun qauluhu indal hijaziyyin faqat. Ya. Perhatikan la-nya ini dia beramal amal laisa menurut kalangan ulama ahli Hijaz saja. Ya, ahli Hijaz dapat beramal seperti amalnya laisa. Sedangkan menurut Bani Tamim tidak beramal. Nah. Namun dia pun juga memenuhi syarat, harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Berarti syaratnya ada berapa? Nambah 5 berarti. Ya, lakin amaluha qalilun jiddan, namun beramalnya ini sangat jarang sekali. Wa ilaihi dhahaba sibawaihi wa ta'ifatu min al-basriyin, maka berdasarkan hari ini ya sibawaih berpendapat demikian pula sekelompok ulama dari kalangan Basrah dan Akhfas juga Mubarrad juga berpendapat ila man'ihi, ya, yaitu dengan tidak beramalnya, ya, tidak beramalnya semua, ya, tidak beramalnya sila tadi. Ini pendapatnya si Bawai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa qauluhu bil bisyuruti al mutaqaddimah, dengan syarat-syarat yang disebutkan fima, ya. Aima ada asyartal awwala. Namun dengan selain syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama kan ya, ma-nya enggak boleh didahului oleh enggak boleh disertai dengan in. Nah, kalau ini enggak perlu. Kenapa? Li anna la taqtarinu bi in zaidah. Karena yang namanya la, dia tidak disertai dengan in zaidah. Gimana kalau kita jadikan innya itu innafiyah sebagai ta'kid mu'akidah? Gak bisa juga. Ya, gak bisa juga. Kenapa? Karena gak pernah didengar seperti itu. Gak pernah didengar oleh orang-orang Arab. Ya walaupun teorinya ada, tetapi kita mesti menunggu praktek dari orang Arab. Ada gak yang kayak gitu? Tapi barakallahu fiik. Paham sini ya? Wa qawluhu la rajula a'la rajulun afdala minka. Ya. Perkataan beliau contohlah rajulun afdala minka. Ini contoh dua-duanya nakirah. Fala la nafiyatun hijaziyatun ta'malu amala lais tamala lais. Ya maka la-nya dia ya dia la-nya itu la yang nafiyah hijaziyah yang beramal amal laisa. Rajulun dirafa ismuha. Wa huwa nakiratun. Dia nakirah afdal bin nasab khabaruha. Wa huwa nakiratun aidan. Ini juga nakirah juga. Minka muta'alik bi afdalah. Tidak ada pria yang lebih utama dari Anda. Nah, ya. Baik. Kalau keisi ma'rifat, bisa enggak beramal? Hah? Bisa enggak? Ya, sebagian ulama nahwu menyatakan bisa aja beramal. Ya. Sebagian ulama ahli nahwu bisa aja. Nyatakan beramal dapat beramal. Ada syair itu. Badat fi'ladi buddin. Falamma tabi'tuha. Tawallat wabakat jah. Ya, hajati fi fu'adiyah. Sebagian ulama menyatakan bisa aja. Kemudian sambungannya. Wahallat dan seterusnya yang dibawakan di sini. Fala ta'malu fi ma'rifatin. Fala yuqal la zaidun qa'iman. Ini enggak beramal. Kalau dia masuk ke isi ma'rifah. Bisa la zaidun qaiman, ini enggak bisa. Ya, ini enggak bisa. Ya. Wa ma qawluhu wa ankartuha ba'da aqwamin. Ya. Madainin madaina lana ladaru, berarti kan ladaru daron. Adaru isim. Daron khabar. Walal jironu jironan. Nah ini sama. Hah? Ini sama. Ini kok dia ma'rifah? Gimana ini? Nah, nanti dijawab oleh beliau. Nadir. Ini jarang. Wahallat sauda al-qalbi la ana baghian. La ana. Lihat, perhatikan. La ana. Masuk ke ana. Ana ini ma'rifah. Siwaha wala an hubbiha mutarakhian. Hallat. Ia nampak. Saudal qalbi. Ya, ia nampak bagaikan sauda, sawadal qalbi. Ya, orang yang kalbunya sedang mabuk kepayang. La ana bahagia. Ya. Dan tidaklah aku bahagia berbuat bagau melampaui batas. Siwaha kepada selainnya wala an hubbiha mutarakhi. Dan bukan pula karena mencintainya yang mutarakhi. Ya. Fanadir, maka yang seperti ini jarang. Ya, jarang terjadi. Wa qawluhu, ya. Perkataan beliau, terus lanjut sini. Ya. Siapa? Si Suyudi udah. Rapi, rapi. ومن عملها في الشعر قول الشاعر قول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله باقيا فلا هناك نافية للجنس وهي عاملة عمل ليس ربما ظن كثير أن لا annaha al-amilata amala laysa la takunu illa nafiyatun lil wahidati lil wahdati wa laysa kadhalik wa laysa kadhalika tatlahu alayhi bil mughni shay'un ismuha wa baqiya khabaruha mithlu ma ba'dahu. Baik, berikutnya wa qawlu aktsaru amaliha fi syair. Nah, kebanyakan amalnya la ini di syair. Ai wala takhtassu bihi. Namun tidak khusus pada syair. Ya. Qala Suja'i, Suja'i berkata, ini tentu di hasiah dari Syarah Qatrun Nada halaman 61, tabada ba'duhum amalah mutlaqan. Sebagian ulama nahu mereka ya berpatokan kepada amalnya la secara mutlak, artinya enggak khusus hanya di syair. Wa dhahabal aktsarun, dan mayoritas ulama nahu berpendapat ila annaha la ta'malu illa fi syair khassatan. Bahwasanya la tidaklah beramal amal laisa kecuali pada syair saja secara khusus. Sebagaimana ini dijelaskan di Syarah Qatr dan yang lainnya. Wa min amaliha fi syi'r qaulu syairi. Di antara amal la pada beramal-amal laisa itu seperti ucapan penyair, ya, ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qada Allahu baqiya. Ta'azza, bersabarlah. Ya. Fala syai'un 'alal ardi baqiya. Jadi syair ini. Tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang baqiya, yang kekal. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya, dan tidak ada tempat perlindung dari apa yang telah Allah wala wazar, ya ya tidak ada yang dapat menjaga dari apa yang Allah tentukan, dari apa yang telah Allah putuskan, ya tidak ada wazar di situ. Dan dapat berlindung dari apa yang Allah telah qadakan. Waqiya, yang dapat menjaga, enggak ada di situ. Maka la huna di sini nafiyatun lil jinsi wa hiya amilatun amalan laisa, beramal amalan laisa. Ya, wa rubbama dhanna katsirun anna la al amila amalan laisa la takunu illa nafiyatan illa nafiyatan lil wahdati. Nah, sebagian banyak orang menyangka bahwasanya la yang beramal amal laisa tidaklah dia kecuali nafiyah lil wahdah, nafiyah yang menafikan satu aja. Walaysa kadzalika, tidak demikian. Ya. Nabaha alaihi fil mughni, Imam Ibn Hisham telah memberikan tanbih peringatan ini kitab beliau Al-Mughni. Ya. Wa syai' ismuha baqiyan khabaruha wasma wal mas wal wa misluhu ma ba'da. Demikian pula yang setelahnya. Nah, wa ma in, adapun in dan lata dan seterusnya, ya, nanti aja kita lanjutkan ya. Sudah seterus siang, nanti antum ada kelaparan, daripada lapar ya. Hah? Baik deh ya, kita cukupkan. Subhanallah, bihamdika, syadallah, astagfirullah.